wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan mengenai ciri-ciri orang munafik ya. Ada yang pura-pura baik, menolong, nyatanya pura-pura menolong, membantu, tapi kenyataannya enggak pernah ada realisasinya. Terus kadang-kadang dia menjanjikan sesuatu yang menguntungkan, tapi tidak pernah ada realisasinya. Itu apakah termasuk ciri-ciri orang munafik ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alamatnya orang munafik. Alamatnya orang munafik, jadi bahwanya orang khianat, itu diantaranya alamat orang munafik. Bohong juga. Alamatnya orang munafik khianat, yaitu pura-pura bantu, tau-taunya ngambil dompet. Kelihatannya kalau ada orang lagi mau ada gawe datang pulang bawa bungkusan sendiri-sendiri. Lu kiap kebiasaan di daerah mana orang tahu? Katanya ada di Cirebon. Ada gawe pengantin, itu orang kerja pada banyak. Itu tuan rumahnya bingung, daging pada habis tuh. Haram bahaya ibu mengambil tuh haram. Anda kerja itu makan ala kadarnya, bukan pulang bawa bingkisan plastik sendiri-sendiri. Sampai ada pesan Buya, tolong diingatkan Buya, banyak kejadian di Cirebon. Innalillah di Cirebon. Ya Allah. Bener nih, bener Bu. Jadi kalau ada gawe tetangganya lagi ada pengantin, tetangga pada kerja. Tapi diam-diam sudah nyakui, plastik kresek. Ambil daging sendiri ini, haram itu. Nah itu yang menjadikan gak berkah. Biasanya yang begitu tuh kerjaannya, rezekinya sempit terus, melarat semakin. Mau ngasih daging pada anaknya aja nunggu kapan ada pengantin lagi. Ini kan. Sementara yang dengan halal bisa beli daging banyak, hati-hati itu haram. Ngobeng ya, ngobeng. Nah nih, ini munafik bener itu, munafik. Ini perlu diingatkan ibu. Jadi kalau ibu bantu itu, kalau perlu bawa. Bawa beras, bawa ini bantu. Bawa pasti kresek. Bawa panci, ada isinya. Tapi insya Allah bukan di sini, ini ada. Cuman ada beberapa ibu tuh ngadu. Ada masya Allah, jadi beli yang semestinya cukup untuk tamu, tidak cukup untuk tamu. Bagaimana satu orang makannya lep daging, plastiknya untuk anaknya 3, cucunya 3. Langsung jalan, kerudungnya lebar lagi. Assalamualaikum, punten, masya Allah. Tuan rumahnya baik-baik, makasih dibantu bu. Iya, dagingmu ku bawa. Hati-hati haram ya, haram diingatkan teman-teman kalau gitu. Kalau datang itu ya makan ala kadarnya. Kalau perlu izinnya kayak apa sih yang diizinkan untuk makan? Karena yang datang bakalan tamu banyak. Jangan dihabisi oleh yang ngobeng. Ngobeng. Ini karena ini bakal disiarkan di mana-mana. Ngobeng itu, definisi ngobeng adalah, kami datang ke Cirebon gak ngerti ngobeng. Kalau bahasa Jawa Timur, rewang bu. Rewang. Jadi ikut kerja di tempatnya orang punya gawe. Tapi ini yang bermasalah ngobeng. Yang ngobeng munafik pulang bawa-bawa. Itu haram. Ya ini saja insya Allah. Ini semoga bermanfaat. Karena betul kalau memang seperti itu adalah gak benar. Sehingga sampai ada orang mending catering saja. Kenapa catering? Repot. Rupanya tidak satu dua. Tak pikir yang hanya satu dua kejadian. Ada lagi dua. Mungkin ada belasan orang ngadu kayak begitu. Ini yang berani ngadu loh ya. Yang gak berani lebih banyak lagi ini. Oh. Budaya.